وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهداه ودعا بدعوته إلى يوم نلقاه. وبعد، وصلنا إلى قوله: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ Pembahasan kita yaitu kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah atau kitab 200 soal jawab tentang akidah. Kita sudah sampai pada pembahasan dalil akan bertambah dan berkurangnya keimanan. والأدلة على زيادة الإيمان كثيرة، فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وغير ذلك كثير. Sedangkan dalil bahwa keimanan itu bisa bertambah dan berkurang di dalam Al-Quran sangat banyak, seperti firman Allah Ta'ala: fazadahum imana, dan bertambahlah keimanan mereka. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran maka akan bertambah keimanan mereka. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang beriman ketika ditakut-takuti sama orang-orang munafik bahwa orang kafir memiliki jumlah yang banyak. Maka orang-orang yang beriman ini ketika mendapatkan kabar seperti ini, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. والدليل على نقصان الإيمان أن الإيمان إذا كان يزيد، يعني إذا كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، فالقاعدة أن ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Sedangkan dalil bahwa keimanan ini bisa berkurang, kita katakan bahwa keimanan ketika dia bisa menerima pertambahan, maka konsekuensinya keimanan ini juga bisa menerima pengurangan. Sesuatu yang bisa bertambah maka itu juga bisa berkurang. Oleh karena itu, kekurangan terhadap keimanan seseorang ini adalah konsekuensi dari pertambahan keimanan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang kewajiban dakwah. Kata Rasulullah: man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka merubah dengan lisannya, kalau tidak mampu merubah dengan hatinya. Wadzalika ataful iman, dan ini merupakan bentuk keimanan yang paling lemah. Wa qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam: la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. ومعنى ذلك أن المؤمن إذا فعل المعاصي سيما هذه الكبائر المنصوصة في هذا الحديث وغيره فإنه يزول عنه الإيمان، يعني يزول تمامه وكماله، وهذا هو النقصان بحد ذاته. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah ada seorang yang berzina dan ketika dia berzina dalam kondisi mukmin. Demikian juga tidaklah ada orang minum khamr dan dia ketika minum khamr dalam kondisi mukmin. Ini menunjukkan bahwasanya ketika manusia berbuat dosa dan maksiat, zina, khamr dan yang lainnya, maka keimanan yang ada dalam hatinya bisa berkurang. ثم قال ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه يعني أن بعضهم أفضل من بعض في الإيمان. Sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. Apa dalil bahwa orang-orang yang beriman ini bertingkat-tingkat? Ada orang yang tingkatan keimanannya tinggi dan ada orang juga yang tingkatannya rendah. هذا كذلك فيه أدلة كثيرة ومنه قول الله تبارك وتعالى مما ذكر السابق والسابقون السابقون أولئك المقربون. Dalil dalam masalah ini yaitu bertingkatnya manusia yang beriman, di antaranya Allah telah berfirman wasabiquna sabiqun, orang-orang yang senantiasa menyegerakan amal mereka, merekalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, kemudian kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang beriman. Faminhum zalimun li nafsihi, kata Allah Ta'ala, ada di antara mereka yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Wa minhum muqtasidun, ada juga di antara mereka yang mengamalkan yang diwajibkan saja. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada di antara mereka yang bersegera dalam kebaikan, yaitu mengamalkan yang wajib dan ditambah dengan yang disunnahkan. Thumma qala rahimahullah, ma ad-dalil ala anna al-iman yashmalu ad-din kullahu 'inda al-itlaq? Bima'na anna al-iman lahu ma'nayan. Ma'nan khas wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Wa lahu ma'nan 'am. المعنى العام يشمل الدين كله، يشمل هذه الست التي ذكرنا، ويشمل كذلك الإسلام بأركانه، ويشمل كذلك الإحسان، وهذا إذا أطلق يعني إذا ذكر منفردا كقول الله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لكن إذا ذكر مقترنا بالإسلام كقوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففي مثل هذه الأحوال يفترق معنى الإيمان عن الإسلام. Pembahasan selanjutnya, apa dalil bahwa keimanan mencakup agama secara keseluruhan ketika diitlakkan? Yaitu maksudnya iman itu ada dua macam. Yang pertama, iman yang khusus. Iman yang khusus adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari rukun-rukun iman. Kemudian yang kedua, ada iman umum. Iman yang umum adalah agama secara keseluruhan. Berarti lafaz iman bisa atau masuk di dalamnya Islam, demikian juga ihsan, yaitu ketika disebutkan dalam kondisi itlak, secara mutlak tanpa penyebutan pengait yang ada di dalamnya. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ketika tidak disebutkan beriman kepada apa, lafaz umum seperti ini, maka yang dimaksud dengan iman itu adalah agama secara keseluruhan. Berarti sholat, puasa, zakat, ini pun juga termasuk dari bagian keimanan. Namun ketika iman itu disandingkan dengan Islam, disebutkan ada iman dan Islam, maka iman itu hanya amalan yang batin saja, sedangkan Islam adalah amal-amal yang zahir. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, disebutkan Islam dan iman. Berarti Islam itu amal yang zahir, iman itu adalah amal yang batin. Wa min isti'mal kalimat al-iman bil ma'na al-'am al-mutlaq alladhi yashmalu al-iman wal-islam wal-ihsan qawlu Allah tabaarak wa ta'ala qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama fi as-sahihayn amurukum bil-iman billahi wahdahu. قالوا أتدرون ما الإيمان؟ قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فهذه أعمال والأصل أنها مندرجة تحت معنى الإسلام، ولكن ها هنا استخدم الإيمان بالمعنى العام فشملها. Kemudian di antara dalil bahwa lafaz iman ketika diitlakan maka bermakna agama secara keseluruhan, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang utusan dari Abdul Qais, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bil imani billahi wahdah, saya perintahkan kepada kalian supaya kalian beriman kepada Allah. Maka utusan ini mengatakan, bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sama mereka, ataduruna mal imanu billahi wahdah, apakah kalian mengetahui apa itu iman kepada Allah Ta'ala? Maka mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman kepada Allah itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamus shalah wa itauz zakah, menegakkan salat dan membayar zakat, wa antu addu minal maghnamil khums, dan kalian membagi seperlima dari harta rampasan perang diberikan kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah. ومن استخدامه في المعنى الخاص كما جاء في حديث جبريل قال ما الإيمان أو أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. Sedangkan penggunaan lafaz iman secara khusus, yaitu khusus bagi amalan batin saja, yaitu hadis Jibril ketika malaikat Jibril bertanya sama Rasulullah SAW tentang keimanan, maka Rasulullah SAW mengatakan, antu mina billah, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab sucinya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir. Ini yang dinamakan keimanan. Ini jika digunakan iman dalam lafaz khusus, yaitu disandingkan juga lafaz Islamnya. Wal qa'idatu fi hadha allati dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa awdahaha anna al-iman wal Islam idza ijtama'a ay dzikran iftaraqa ay ma'nan wa idza iftaraqa ay dzikran ijtama'a ma'nan. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang sering diucapkan oleh Syekhul Islam tentang penggunaan lafaz iman dan Islam. dua kalimat ini, yaitu lafadz iman dan Islam, jika bersatu dalam penyebutan, maka maknanya berbeda. Jika kita menyebutkan lafadz iman dan Islam, maka berarti Islam itu amal zahir dan iman amal batin. Namun kalau disebutkan sendirian, disebutkan hanya Islam saja atau iman saja, maka mencakup yang lainnya. Jika kita mendapatkan lafadz Islam saja, maka mencakup di dalamnya juga keimanan. Oleh karena itu berarti dua kalimat ini jika disebutkan berbarengan maknanya berbeda. Namun kalau disebutkan sendirian, maka maknanya mencakup yang lainnya. ثم قال رحمه الله ما معنى الإيمان بالله عز وجل وهو الركن الأول من أركان الإيمان. Pembahasan selanjutnya, apa yang dinamakan dengan keimanan. ومعنى الإيمان بالله يتبين حينما نذكر أركان الإيمان بالله أو أقسام الإيمان بالله وهي أقسام ثلاث: الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Apa yang dinamakan atau yang dimaksud dengan iman kepada Allah Ta'ala? Seseorang yang beriman kepada Allah, maka dia harus beriman kepada tiga perkara. Yang pertama, beriman kepada sifat rububiyah Allah. Yang kedua, beriman kepada sifat uluhiyah Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Masa'ala su'alan faqal ma huwa tauhidul uluhiyah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terus apa yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah? Wa tauhidul uluhiyah ma'nahu ifradullah tabaraka wa ta'ala bil ibadah. بمعنى أننا لا نصرف لغير الله تبارك وتعالى شيئا من العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. معنى توحيد الألوهية adalah mengesakan Allah dalam semua macam ibadah. Dan ibadah banyak, macamnya sangat banyak sekali, dan itu semuanya harus ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Ketika seseorang beribadah hanya kepada Allah, maka inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah Ta'ala, maka janganlah kalian dalam masjid-masjid Allah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Ta'ala. Wa hadha an-naw' min anwa'i at-tauhid huwa alladhi awlathu al-anbiya'u al-ahammiyyah al-kubra wa huwa asasu ad-da'wa al-islamiyyah fa innahu ma min nabiyyin illa wa qad da'a qaumahu li hadha at-tauhid. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala عن نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله أي وحدوه بألوهيته أي اعبدوه ولا تعبدوا معه شيئا آخر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال هود عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها صالح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها شعيب عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل كل الأنبياء قالوها. قال الله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده يعني من أنبيائه ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا يعني لا معبود إلا الله فاتقون. Tauhid uluhiyah ini yaitu mengesakan Allah dalam beribadah tidak boleh dipalingkan satu macam satu macam pun dalam macam-macam ibadah kepada selain Allah Ta'ala, ini merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Oleh sebab itu semua para nabi dan rasul memiliki kesamaan dalam berdakwah, yaitu semuanya sama-sama berdakwah supaya Allah saja yang disembah, jangan sampai menyembah kepada yang lainnya. Maka itu sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman akhir atau rasul yang terakhir, semua dakwahnya adalah mendakwahkan supaya umatnya hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Contohnya Nabi Nuh, Allah Ta'ala sebutkan kisahnya, dan kami mengutus Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh ini mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ubudullah wa yaqumku, sembahlah Allah Ta'ala semata, malakum min ilahin ghayruh, tidak ada sesembahan yang kamu sembah kecuali hanya Allah yang paling berhak. Demikian juga Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, bahkan semua para nabi dan rasul, semuanya dakwah mereka hanyalah annahu la ilaha illa ana. Ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu, malaikat Jibril kemudian membawanya kepada para nabi dan rasul, dakwah semuanya adalah sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Wa hatta al-musyrikun الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم فما لهؤلاء القوم لا يفقهون إلا قليلا وقالوا هم عن أنفسهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. حتى هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يفهمون قد فهموا عن الأنبياء أن دعوتهم هي دعوة التوحيد وإن كانوا لم يؤمنوا بهم، وهذا راجع إلى كون الأنبياء قد أكثروا عليهم من دعوتهم للتوحيد وتبيان ذلك وإيضاحه وتكراره في الليل والنهار، كما يقول نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم قال وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Bahkan orang-orang musyrik yang tidak menerima dakwahnya para nabi dan rasul, mereka pun tahu bahwa dakwah para nabi dan rasul ini adalah supaya Allah dijadikan sesembahan yang satu. Padahal mereka orang-orang kafir dan musyrik yang tidak beriman kepada para nabi, mereka dijuluki oleh Allah Ta'ala mayafqahun. Mereka adalah orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang dangkal akalnya. Namun walaupun mereka itu dangkal akalnya, mereka sangat memahami sekali apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu kalau kita lihat para nabi dan rasul, mereka senantiasa mendakwahkan kepada kaumnya siang malam supaya Allah dijadikan sebagai sesembahan, tidak ada sesembahan yang lain. Karena seringnya para nabi dan rasul berdakwah seperti ini, sampai akhirnya kaumnya pun mengetahui bahwa para nabi dan rasul dakwah mereka hanya dakwah kepada tauhid supaya umat mereka menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan inni da'autu qaumi laila wa nahara, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah para nabi dan rasul terus menerus sampai akhirnya kaumnya mengakui dan meyakini bahwasanya dakwahnya para nabi itu dakwah tauhid, walaupun mereka sombong, mereka tidak beriman kepada nabi tersebut, namun mereka memahami bahwa dakwahnya para nabi dan rasul hanya tauhid kepada Allah Ta'ala. Hadza walil asaf fa inna ba'd al muslimin lam yafhamu ila al an أن دعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد. Walaupun seperti ini, yaitu orang-orang musyrik zaman dulu, mereka sangat mengetahui dakwah para nabi dan rasul itu dakwah tauhid. Walaupun mereka tidak beriman, sangat disesalkan ketika banyak di antara kaum muslimin sekarang yang tidak memahami intisari dakwah para nabi dan rasul itu apa. sehingga walaupun mereka beriman kepada para nabi dan rasul, namun mereka tidak memahami inti dakwah mereka. Fatajiduhu ya'budu ghair Allah min al-anbiya'i wal-awliya'i wal-qubur wa ma syabah. Fa'idha halafa halafa bi ghairi Allah, wa'idha sta'ana sta'ana bi ghairi Allah. والله جل وعلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين وإذا استغاث استغاث بغير الله. والله يقول عن الصحابة إذ تستغيثون بربكم وإذا دعا دعا غير الله. والله تبارك وتعالى قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أي لا أدعو غيره. وإذا خشي خشي غير الله وإذا رهب رهب غير الله وإذا ذبح ذبح لغير الله. والله يقول ونسكي إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من ذبح لغير الله كما في صحيح الإمام مسلم. نعم. Oleh karena itu kita mendapatkan sebagian orang-orang yang mengaku dirinya muslim namun mereka jatuh pada kesyirikan karena tidak memahami inti dakwah para nabi dan rasul, sehingga mereka muslim namun mereka menyembah kepada selain Allah Ta'ala baik berupa patung atau berupa pohon atau batu atau kuburan, akik, keris ataupun yang lainnya. Dan mereka ketika bersumpah, mereka bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Demikian juga ketika mereka meminta pertolongan, mereka meminta pertolongan kepada selain Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah wahai Tuhanku saya beribadah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Demikian juga ketika mereka istighatsah, doa istighatsah untuk mengangkat musibah alam, musibah alam, maka mereka pun meminta kepada selain Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ittastaghifuna rabbakum, ketika kalian istighatsah kepada Allah Ta'ala maka Allah mengabulkan kalian, menunjukkan tidak ada yang bisa menolak balak kecuali hanya Allah Ta'ala. Demikian juga ketika mereka berdoa meminta bukan kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala menyebutkan bahwa para nabi dan rasul wa adu'u rabbi, mereka mengatakan saya senantiasa berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Demikian juga mereka takut, bahkan mereka menyembelih kepada selain Allah Ta'ala. Padahal kita mengatakan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku hanya milik Allah Ta'ala saja. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin zaman sekarang, walaupun mereka mengaku beriman kepada nabi dan rasul, namun karena tidak memahami akan inti dakwah mereka sehingga jatuh pada perbuatan kesyirikan. ثم قال رحمه الله ما هو ضد توحيد الإلهية. Pembahasan selanjutnya apa lawan dari tauhid uluhiyah. قال ضده الشرك ضد توحيد الألوهية الشرك ولكن الشرك نوعان شرك أكبر وهو الذي ينافي توحيد الألوهية بالكلية وشرك أصغر وهو الذي ينافي كماله. Lawan dari tauhid uluhiyah lawannya adalah syirik, yaitu syirik ini adalah beribadah kepada selain Allah Ta'ala atau menyekutukan Allah Ta'ala walaupun dia masih beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan syirik ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar adalah perbuatan yang bisa bertolak belakang dengan iman secara keseluruhan, sehingga bisa menghapuskan tauhid secara keseluruhan sampai inti-intinya. Sedangkan syirik kecil adalah amal-amal yang bertolak belakang dengan kesempurnaan tauhid, tidak bisa menghilangkan semua tauhidnya tapi menghilangkan kesempurnaannya. Amma syirik al-akbar فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره إلا بتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من غير توبة. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى على لسان عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى: إنه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Yang pertama, macam yang pertama dari kesyirikan adalah syirik akbar. Syirik akbar merupakan dosa yang paling besar, sehingga dosa ini tidak mungkin dihapuskan oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala jika orangnya tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa ketika dia disyirikkan. Sehingga dosa syirik ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala bagi orang yang meninggal dunia dan dia belum bertobat dari kesyirikannya. Demikian juga kesyirikan ini merupakan kesesatan yang paling nyata. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, waqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Demikian juga syirik ini mengharamkan surga dan orangnya berhak untuk mendapatkan neraka. Sebagaimana Nabi Isa berkata, siapa yang berbuat kesyirikan, haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya neraka jahanam. Dan orang-orang yang zalim berbuat kesyirikan, tidak ada penolongnya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala menggambarkan syirik ini dengan gambaran wa may yushrik billah, siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala, faka'annama kharra minas sama, kondisinya bagaikan orang yang jatuh dari atas langit. Fatakhtufuhu tayru, ketika jatuh langsung disambar dengan burung atau dilempar oleh tiupan angin yang sangat keras sampai dilempar ke dataran yang sangat keras. Itulah kondisi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Amma syirik al-asghar فإن الله تبارك وتعالى قد يغفره. الشرك الأصغر وهو ما دون الأكبر، وهو الذي لا يخرج من الملة، وهو الذي لا يخرج من الإسلام. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء، كما قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فقال: هو الرياء. والرياء معناه أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته ويحسنها لما يرى من نظر الآخرين إليه. مثلا macam yang kedua yaitu syirik dinamakan dengan syirik yang kecil. Dan syirik kecil ini tidak bisa menghapuskan semua amal, namun yang menghapuskan atau yang dihapuskan hanya amal yang diiringi dengan syirik asghar ini saja. Demikian juga syirik asghar ini pun akan dihapuskan dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di antara macam syirik asghar itu adalah riya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, yang saya takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik asghar. Maka Rasul ditanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, riya. Riya itu seperti seorang sholat kemudian dia memperindah sholatnya karena dilihat sama orang lain. Ini termasuk juga bagian dari kesyirikan, namun dinamakan dengan syirik asghar. Wa amma tauhidur rububiyyah, فالعلماء يعرفونه بقولهم: هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. أما بالخلق فإن الله تبارك وتعالى يقول: خالق كل شيء وأما الملك فإن الله تبارك وتعالى يقول مالك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك. وأما التدبير فقول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر. Tauhid yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Tadi kita sebutkan tauhid uluhiyah, sekarang kita masuk tauhid yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini adalah keimanan kita kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah itu pencipta, Allah Ta'ala itu penguasa, dan Allah Ta'ala itu pengatur. Berarti Allah Ta'ala itu yang menciptakan, dan Allah Ta'ala yang menguasai, dan Allah Ta'ala yang mengaturnya. Oleh karena itu, ketika kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu sebagai Rabb, Tuhan, berarti konsekuensinya kita harus beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala, Allah yang mengatur dan Allah yang menguasai. Tentang masalah penciptaan, Allah Ta'ala mengatakan khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Demikian juga Allah Ta'ala raja, penguasa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman maliki yaumiddin, Allah adalah raja nanti hari dibangkitkannya manusia. Demikian juga Allah Ta'ala mudabbir, Allah Ta'ala yang mengatur urusan alam semesta ini. Wa hadha an-naw' min anwa' at-tauhid في الحقيقة لم ينكره أحد من الناس إلا قليل، وحتى الذين أنكروه أنكروه جحودا ومكابرة استكبارا، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، حتى هو يخبرنا الله تبارك وتعالى عن دخيلة نفسه وعما في قلبه فيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فتوحيد الربوبية لا ينكره أحد إلا يسير، مثل الدهرية الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. توحيد الربوبية ini yaitu kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, dan Allah Ta'ala yang menguasai. Ini semua orang memiliki fitrah seperti ini. Jadi semua manusia diciptakan di atas fitrah seperti ini. Oleh karena itu, semua manusia, hatta orang kafir, semuanya beriman bahwasanya Allah yang menciptakan. Hatta Fir'aun, Fir'aun itu walaupun dia kufur kepada Allah Ta'ala, bahkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Namun hati kecil Fir'aun tidak bisa dihilangkan. Fitrahnya ketika dia memiliki sanubari, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, ini tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebut tentang Fir'aun wajahadu biha. Fir'aun secara terang-terangan dia menolak dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqonathu anfusuhum. Namun secara hatinya Fir'aun tetap beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Kenapa? Karena sanubari ini tidak bisa kita hilangkan. Demikian juga semua orang-orang yang kafir, mereka kebanyakan menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan yang lainnya. Walaupun ada beberapa kelompok manusia yang mengingkari tentang Tuhan secara total, seperti kelompok Dahriyah. Dahriyah beriman bahwasanya kita itu hidup berjalan sesuai dengan perjalanan waktu, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan, seperti orang-orang komunis. Namun tetap hati kecil mereka tidak bisa dipungkiri, mereka pasti mengandalkan kepada sesuatu yang mengatur mereka. والنوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات ومعناه إفراد الله تبارك وتعالى بما ورد من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat, yaitu meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Dan ketika kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat, maka kita menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nama dan sifat yang Allah telah sebutkan dan Rasulullah sebutkan, maka wajib kita tetapkan min ghairi tamtsil, tanpa harus kita samakan dengan makhluk, atau harus kita tolak, atau harus kita palingkan maknanya dengan makna yang lain, atau juga harus kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Tidak. Setiap Allah menetapkan nama dan sifat, berarti kita juga harus menetapkan nama dan sifat tersebut. Wa ahlus sunnati wal jama'ah la yumathiluna Allah tabaraka wa ta'ala bi khalqih, lianna Allah tabaraka wa ta'ala qal laysa kamithlihi shay, wa qal fala tadribu lillahi al-amthal, wa qal laysa kamithlihi shay, fala tadribu lillahi al-amthal, wa qal ولم يكن له كفوا أي مثيلا ولم يكن له كفوا أحد. وقال هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثيلا ومشابها. نعم. Ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, maka kita tidak boleh menyamakan. Seperti ketika Allah Ta'ala kita katakan Allah memiliki wajah, tidak boleh kita mengatakan wajah Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyerupai Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan, wala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian membuat permisalan tentang Allah Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan, hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian mendapatkan sesuatu apapun yang sama dengan Allah Ta'ala. Demikian juga kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. ويؤمنون كذلك بأسماء الله وصفاته من غير تحريف، وبعض أهل العلم يقول من غير تأويل، والأصوب أن نقول من غير تحريف، لأن التحريف هو الذي ورد في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلم، ولأنه أوقع في النفوس زجرا. فلو قلنا من غير تأويل لقال بعض الناس أهل التأويل أهل العلم لماذا لا تؤولون. وكذلك لأن التأويل في أسماء الله وصفاته هو تأويل في أمور غيبية، لا يجوز هذا التأويل إلا بالنص الشرعي. فإذا جاء النص من القرآن أو السنة يؤول، يفسر، يصرف اللفظ عن ظاهره، فإنا تبع للنص والدليل. لكن أهل البدع صرفوا النصوص عن ظاهرها بعقولهم، ثم سموا هذا التحكم والصرف سموه تأويلا من باب لبس الأمور والتزوير. Demikian juga kita ketika menetapkan Allah memiliki nama dan sifat, kita tidak boleh mentahrif. Tahrif yaitu memalingkan maknanya dari makna yang zahir. Dan lafaz tahrif ini layak, dan jangan kita menamakan pemalingan makna ini dengan nama ta'wil, karena ta'wil itu terkadang baik. Yaitu maksudnya kalau kita mengatakan Allah memiliki wajah, maka enggak boleh kita mengatakan wajah Allah itu maknanya adalah rahmat, bukan wajah hakiki. Allah memiliki tangan, maknanya bukan tangan seperti orang itu punya tangan, maknanya tangan itu kekuatan. Ini tidak dibolehkan. Karena wajah ya wajah, mafhum, difahami dengan bahasa kita faham. Demikian juga tangan ya tangan. Maka tidak boleh kita palingkan maknanya dengan makna-makna yang lain. Kenapa? Karena ini urusan yang gaib. Perkara yang gaib berhenti kepada dalil. Ketika dalil tidak membicarakan tentang tafsiran maknanya itu apa, maka berarti kita fahami maknanya secara dengan zahirnya, walaupun juga tidak boleh kita samakan dengan milik makhluknya. وكذلك يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تعطيل، لأن التعطيل معناه الجحود والإلحاد والميل. والله تبارك وتعالى يقول وذر الذين يلحدون في أسمائه. Kemudian juga yang ketiga, ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, tidak boleh kita mentaktilnya. Ta'til itu menolak. Karena sebagian orang ketika disebutkan sebuah sifat, maka dia mengatakan Allah itu enggak layak memiliki sifat seperti ini, sehingga ditolak sifat tersebut yang telah datang dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena jika kita menolak pemberitaan dari Allah dan Rasulnya, berarti konsekuensinya kita enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. وكذلك يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تكييف، يعني لا يذكرون لصفة الله تبارك وتعالى كيفا معينا، لأن هذا مختص بالعلم بالذات، والله تبارك وتعالى لا يمكن لنا أن نعلم ذاته، لا يمكن لنا أن نعلم كيفيته، لا يمكن لنا أن نعلم حقيقته، وإنما نعلم ما علمنا إياه، وهو لم يعلمنا سبحانه وتعالى شيئا عن كيفيته، ولذلك نقول من غير تكييف. Kemudian yang keempat, ketika kita menetapkan Allah memiliki nama dan sifat, maka kita tidak boleh mentakyifnya, yaitu membagaimanakannya. Yaitu ketika misalkan Allah Ta'ala memiliki tangan, tidak bisa kita tanya bagaimana sih tangan Allah Ta'ala, apakah tangannya itu seperti tangan kita, atau mungkin sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gini. Selama bentuk tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka berarti kita juga tidak bisa menggambarkan bentuknya. Kita hanya mendapatkan lafadznya saja, Allah memiliki tangan, memiliki wajah. Namun bagaimana bentuk tangan Allah Ta'ala, bagaimana wajah Allah Ta'ala, tidak pernah datang dalilnya, sehingga kita tidak bisa menetapkannya. إذن فأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد جمعت هذه الثلاثة في مكان واحد أكثر من مرة، من ذلك في سورة الفاتحة، قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، إلى آخر الآيات توحيد ألوهية. Berarti intinya tauhid mengesakan Allah terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid asma dan sifat. Dan tiga macam tauhid ini sering Allah Ta'ala sandingkan atau gabungkan dalam satu tempat. Contohnya dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dikatakan rabbil alamin, berarti itu namanya tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim itu tauhid asma dan sifat, karena itu nama bagi Allah Ta'ala. Maliki Yaumiddin, Allah penguasa, ini juga tauhid rububiyah. Kemudian kita, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami beribadah dan meminta pertolongan, ini dinamakan dengan tauhid uluhiyah karena ibadah. Demikian juga ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, ini juga doa termasuk bagian dari tauhid uluhiyah. Wa fi surati Maryam قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. Demikian juga dalam surat Maryam ada satu ayat Allah Ta'ala menggabungkan semua macam tauhid yang tiga ini. Allah Ta'ala berfirman Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah lah Tuhan penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ini adalah tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah Allah saja dan tundulah untuk menyembahnya. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian mengetahui adanya sesuatu yang bisa menyerupai Allah Ta'ala? Ini dinamakan dengan tauhid asma dan sifat. والمتأمل في القرآن ختاما أقول المتأمل في القرآن الكريم يجد أن توحيد الربوبية دائما يذكر ثم يتبع بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هو مرقاة إلى توحيد الألوهية، وهو حجة على المشركين. Sebagai penutup, kalau kita sering membaca Al-Quran dan memahami, niscaya kita mendapatkan di dalam Al-Quran sering sekali Allah Ta'ala setelah menyebutkan Tauhid Rububiyah, kemudian setelah itu baru Allah Ta'ala menyebutkan Tauhid Uluhiyah. Kenapa? Karena konsekuensi ketika kita beriman Allah itu sebagai Tuhan, kita juga harus menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan ini bantahan paling telak kepada orang-orang kafir yang mereka beriman Allah yang menciptakan, menghidupkan, namun beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyihi Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in.